طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوة في الله رحمني ورحمكم الله تعالى، kembali kita lanjutkan materi kita dalam kitab Usul Fit Tafsir, di mana kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang al-ikhtilaf al-warid fi at-tafsiril ma'thur, perselisihan yang terjadi dalam penafsiran ayat Al-Quran ketika di zamannya Al-Ma'thur. Baik, barakallahu fikum. Al-Ma'thur ini hakikatnya adalah istilah para ulama al-mutakhirin. Kata al-ma'thur artinya yaitu suatu riwayat yang diambil dari zamannya para sahabat, para tabi'in, dan juga imam setelah generasi keduanya. Sehingga al-ikhtilaf al-warid fit tafsir al-ma'thur artinya perbedaan yang terjadi ketika menafsirkan Al-Quran di kalangan atau di zamannya para sahabat, para tabi'in, dan setelah generasi keduanya. Sehingga para sahabat pun terkadang mereka memiliki riwayat yang berbeda dari sahabat yang lain ketika mentafsirkan Al-Quran. Taqala al-ikhtilaful warid fi tafsiril ma'thur ala thalathatil aqsam. Perbedaan yang terjadi ketika mentafsirkan Al-Quran di zamannya Al-Ma'thur, ketika Al-Ma'thur riwayat pada zaman dari sahabat, tabi'in, dan juga imam setelah generasi keduanya, ala thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga macam. Perselisihannya, perbedaan pendapatnya itu terletak pada tiga macam. Qala al-qismul awal, macam yang pertama, ikhtilafun fil lafzi dunal makna. Perbedaan yang terjadi pada lafaz saja selain makna. Maksudnya perbedaan dalam mentafsirkan lafaz tersebut. Beda tafsirannya. Satu kata ditafsir dengan tafsir yang berbeda-beda. Taqala fa hadza la ta'thira lahu fi ma'na al-ayah. Maka macam yang ini, macam yang pertama, perbedaan pada lafaz tanpa makna, ini la ta'thira lahu fi ma'nal qur fi ma'nal ayah, tidak memberikan pengaruh apapun dalam makna ayat tersebut, artinya tidak merubah makna dari ayat itu. Contohnya misaluhu qauluhu ta'ala pada surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah qadha, mengqadha, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya padanya. Kata qadha di situ terjadi perbedaan tafsir dalam kata tersebut. Qala Ibnu Abbas, qadha artinya amara. Qadha artinya amara, yaitu memerintahkan. Sehingga jika diartikan sesuai dengan tafsirannya Ibnu Abbas, wa qadha rabbuka, maka Rabbmu telah memerintahkan padamu wahai Muhammad, janganlah kalian beribadah kecuali hanya padanya, sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas. Wa qala Mujahid wasso, qadha artinya wasso, artinya memberikan wasiat, mewasiatkan. Kalau Ibnu Abbas mentafsirkan qadha dengan kata amara, memerintahkan. Al-Imam Al-Mujahid mentafsirkan kata qadha dengan wasso, mewasiatkan. Sehingga artinya Rabbmu telah mewasiatkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya padanya. Wa qala Ar-Rabi' bin Anas, Imam Ar-Rabi' bin Anas mengatakan kata qadha di situ artinya aujaba, mewajibkan. Wa qadha rabbuka, maka Rabbmu telah mewajibkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya pada Dia semata. Sehingga masing-masing dari tafsir Ibnu Abbas, Al-Imam Al-Mujahid, dan juga Ar-Rabi' bin Anas, imma itu artinya memerintahkan, mewasiatkan, atau mewajibkan. Wa hadhihi tafsirat ma'naha wahid, artinya satu. Ini sama saja. Bisa kita artikan dengan memerintahkan atau mewasiatkan. Bisa pula dengan mewajibkan. Seperti itu. Baik. Baik, wa hadhihi tafsirat ma'naha wahid. Baik, dari masing-masing tafsir ini artinya sama, satu. Bisa pakai tafsir yang mana saja, sama. Mau itu bermakna memerintahkan, mewasiatkan, ataupun mewajibkan, fala bas. Au mutaqaribun, karena maknanya saling berdekatan. Fala ta'thira lihadal ikhtilafi fi ma'nal ayah, maka tidak mempengaruhi pada ayat tersebut. Artinya tidak merubah arti dari ayat itu. Baik, ini macam yang pertama. Perbedaan yang terjadi dalam mentafsirkan lafaz tanpa ayatnya, tanpa makna dari ayat tersebut. Baik, macam yang kedua, al-qismu tsani, ikhtilafun fil lafzi wal makna. Perbedaan yang terjadi pada penafsiran lafaz sekaligus maknanya. Wal ayatu tuhtamalul ma'nayain li'adami tadadi bainahuma. Dan ayat tersebut bisa dibawa mengikuti dua makna, mengikuti makna pada lafaz ataupun arti makna yang ada pada lafaz tersebut, karena tidak adanya kontradiksi imma secara lafaz maupun secara makna. Fatuh malul ayatu alaihima, maka ayatnya bisa dibawa, ini diartikan dengan kedua. Watufassaru bihima, ditafsirkan sesuai keduanya pun tidak masalah. Wa yakunul jam'u baina hadzal ikhtilaf, dan cara menjamak, menggabungkan, mengkompromikan antara perbedaan ini, perbedaan pada lafaz sekaligus maknanya dalam pentafsiran, anna kulla wahidin minal qawlain dzukira ala wajhi at-tamtsil, bahwasanya masing-masing dari dua pentafsiran itu disebutkan dalam rangka menyamakan, ala wajhi tamtsil, Lima ta'nihil ayatu awit tanwi'ah. Karena memang sudah seperti itu artinya, imma secara lafaz maupun makna yang dikandung dalam ayat tersebut. Tep, contohnya, misaluhu qawluhu ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat yang 175 dan juga 176. Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dan bacakanlah wahai Muhammad pada mereka tentang kisah seorang yang kami berikan ayat terhadap dia, kami berikan ayat-ayat kami terhadap dia, fansalakha minha, kemudian ia memilih untuk menyimpang dari ayat tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, Nabi memilih untuk mengikuti syaitan. Fakana minal ghawin, sehingga jadilah ia termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau memang kami menghendaki, niscaya kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat tersebut jika memang ia tidak berpaling. Walakinnahu akhlada ilal ardi, namun ia lebih memilih untuk mengikuti dunia. Wattaba'a hawa, dan lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Watslu 'alaihim naba'al ladzi, bacakanlah kepada mereka tentang kisah orang yang kami berikan ayat kami. Qala Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud mentafsirkan yang dimaksud orang yang ada di dalam ayat ini, orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ayat-ayatnya kepada dia. Huwa rajulun min bani Israil, ia adalah seorang dari kalangan bani Israil. Artinya ada seorang dari kalangan bani Israil yang telah kami berikan ayat kami, namun ia menyimpang dari ayat-ayat tersebut. Wa an Ibni Abbasin annahu rajulun min ahli al-Yaman. Ibnu Abbas mentafsirkan bahwasanya orang yang dimaksud dari ayat ini adalah seorang penduduk Yaman. Wa qila rajulun min ahli al-Balqa. Ada juga riwayat yang mengatakan yang dimaksud dari ayat tersebut adalah seorang dari Al-Balqa, tempat yang bernama, daerah yang bernama Al-Balqa. Taib, ini perbedaan dalam pentafsiran yang terjadi dari sisi lafaz sekaligus maknanya. Qala wal jam'u baina hadhil aqwal. Nah, cara menjamak antara beberapa pendapat ini, ada yang mengatakan rajulun min bani Israil, ataupun rajul min ahli Yaman, ataupun min ahli Balqa. Cara menjamaknya, menggabungkan, antuhmalul ayatu 'alaiha kullaha. Maka ayat ini bisa dibawa sesuai dengan penafsiran masing-masingnya. Semuanya pun bisa. Li'annaha tahtamiluha min ghairi tadadin. Karena ayat tersebut memang bisa dibawa, diartikan sesuai penafsiran yang ada, karena tidak adanya kontradiksi yang terjadi. Wa yakun kullu qawlin dhukira ala wajhi tamtsil. Dan masing-masing dari pentafsiran yang ada disebutkan dalam rangka menyamakan. Artinya memang ada seorang yang dimaksud dari ayat ini. Imma dari kalangan Bani Israel, min ahlil Yaman, au min ahlil Balqa. Contoh yang lainnya, masih dalam hal perselisihan yang terjadi dalam lafaz dan juga makna. Misalun akhar, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba ayat yang ke-34. Wa ka'san dihaqa. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa anaba wa kawa'ib asraba wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa artinya gelas yang dihaq. Apa itu dihaq? Qala Ibnu Abbas dihaqan mamlu'ah. Ya, ini gelas yang penuh. Sibak dari ayat ini, sebelum ayat ini disebutkan bahwasanya innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hada'iqa wa a'naba, mereka nanti di surga akan mendapat hada'iq, kebun-kebun, wa a'nab, dan juga dapat menikmati pohon anggur yang ada di dalam sana. Wa ka'san dihaqa, dan juga mereka bisa menikmati gelas yang dihaqa. Gelas yang dihaqa artinya sesuai pentafsiran Ibnu Abbas, mamlu'ah, gelas yang penuh. Wa qala Mujahid mutatabi'ah, gelas yang terus berdatangan, bergantian, habis satu gelas yang ini datang lagi gelas yang lain. Wa qala Ikrimah safiyah. Ikrimah mengatakan dihaqa adalah safiyah, gelas yang bersih. Jadi sama saja. Wala munafata baina hadhil aqwal, dan tidak ada penafian terhadap pentafsiran dari ayat tersebut. Wal ayatu tahtamiluha fatuhmal 'alaiha jami'an, sehingga bisa diartikan sesuai dengan apa yang telah ada riwayatnya. Bisa diartikan waqa'san dihaqa, gelas yang penuh, gelas yang bergantian datang, ataupun gelas-gelas yang bersih, sesuai dengan apa yang sudah diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in, dan a'immah setelah generasi keduanya. Tapi itu macam yang kedua. Al-qismus tsalits, kemudian macam yang terakhir. Al-ikhtilaf al-warid fi tafsiril ma'thur. Ikhtilaful lafzi wal ma'na, perbedaan pada lafaz sekaligus makna. Wal ayatu la tahtamilul ma'nayain ma'an, namun saja ayatnya tidak bisa diartikan dibawa pada dua makna sekaligus, secara lafaz maupun kandungan arti dalam ayat tersebut. Littadadi bainahuma, karena adanya kontradiksi. Beda macam tadi yang kedua, satu ayat bisa dibawa diartikan dengan dua makna. Kalau ini tidak bisa karena ada kontradiksi arti secara lafaz dan arti secara maknanya. Fatuhmalil ayatu alal arjah minhuma bidalalatis siyaqi au ghairihi, maka ayat yang terjadi perbedaan dalam arti lafaz dan juga sekaligus makna yang terkandung itu kita bawa terhadap arti atau makna yang lebih rajih, seperti itu. Karena tidak bisa kita seret sesuai lafaz maupun makna karena adanya kontradiksi, sehingga kita ambil jalan mana yang paling rajih dari arti ayat tersebut. Misalu dzalika, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-173. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, innama harrama 'alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya telah diharamkan kepada kalian al-maitah, makan bangkai, waddama, minum darah, walahmal khinzir, daging babi, wama uhilla bihi lighairillah, dan juga hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Namun barang siapa yang memang ia dalam kondisi darurat, terpaksa, tidak sengaja atau bukan karena rasa ingin harus memakan hal-hal haram tersebut, fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa untuknya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Tabqala Ibnu Abbas menafsirkan ghairu baghin fil maitah wala 'adin fi aklih. Ibnu Abbas menafsirkan ini tidak sengaja, tidak ingin untuk makan bangkai dari hewan yang telah mati, dan juga bukan dalam rangka melampaui batas ketika memakan hal-hal yang diharamkan tersebut. Artinya memang betul-betul dalam kondisi darurat. Seperti itu kurang lebih penafsiran dari beliau. Waqila, namun ada juga yang meriwayatkan ghairu kharijin 'alal imami wala 'asin bisafarihi. Ini dalam kondisi tidak memberontak terhadap pemerintah dan juga tidak bermaksiat dalam safarnya. Sehingga penafsiran yang pertama dengan penafsiran yang kedua ada kontradiksi makna jika ingin dia gabungkan, sehingga tidak bisa kita untuk menjamak, untuk menggabungkan penafsiran-penafsiran yang ada. Sehingga kita ambil jalan mana yang lebih rajih dari tafsir ayat tersebut. Qala wal arjahul awwal, dan pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama sesuai apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yani ghairu baghin fil maitati wala 'adin fi aklih. Li'annahu la dalila fil ayati 'ala tsani. Karena tidak ada dalil pada ayat tersebut yang membenarkan penafsiran yang kedua. Memang jika ingin diperhatikan agak sedikit tidak ada sangkut pautnya dengan tafsir ayat tersebut. Wali annal maqsuda bihilli ma dzukira daf'u ad-darurah. Karena yang dimaksud dari ayat ini itu mengharamkan makanan-makanan yang haram, daf'ud darurah, ketika dalam keadaan tidak darurat. Sehingga jika memang betul-betul terpaksa ataupun sangat-sangat darurat, tidak mengapa makan makanan yang haram. Namun jika memang tidak ada makanan yang lain, betul-betul mendesak. Wa hiya waqi'atun fi halil khuruji 'ala al-imam wa fi halis safaril muharram wa ghairi dhalik. Al-muhim seperti itu. Yang rajih adalah pentafsiran yang pertama sesuai yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Taib, wa mithalun akhar, contoh lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 237. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Baik, kita ambil syahid pada di kata ini aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian min qabli an tamassuhun, sebelum kalian menggauli mereka, wa qad faradtum lahunna faridah, dalam kondisi kalian telah menentukan maharnya, sudah menentukan mahar, kalian mentalak istri kalian sebelum kalian menggauli mereka, fanisfu ma faradtum, maka kalian wajib membayar setengah dari mahar tersebut. Illa ayyafuna, kecuali memang ada diberikan keringanan dari wali nikah. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau seorang yang memegang akad nikah tersebut juga memberikan keringanan. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan kata alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, yang akad nikah ada di tangannya, huwa az-zauj, yakni suami. Wa qala Ibnu Abbas huwa al-wali, namun sahabat Ibnu Abbas menafsirkan orang yang akad nikah ada di tangannya adalah wali nikah. Warrajihu al-awwal, maka pendapat yang rajih, yang benar adalah pendapat yang pertama, pendapat yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Lidalalatil makna alaihi, karena memang maknanya seperti itu. Waliannahu qad ruwiya fihi haditsun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada hadis yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud alladhi biyadihi 'uqdatun nikah ini, yang dimaksud adalah az-zauj, suami. Ini illa ayyafuna, kecuali ada keringanan dari wali nikah, sehingga seorang zauj, seorang suami tidak perlu memberikan setengah mahar tersebut. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau seorang suami yang memberikan keringanan, artinya ia membayar penuh mahar tersebut. Bisa jadi kewajibannya memang membayar setengah mahar, namun jika ada keringanan dari wali maka tidak perlu, atau keringanan dari suami tersebut ia rela untuk menyerahkan seluruh mahar dia. Itu tadi beberapa contoh dan macam ikhtilaf, perbedaan dalam penafsiran yang terjadi pada zaman Al-Ma'thur, sahabat, tabi'in, dan juga para imam setelah generasi keduanya. Oke, dengan itu kita akan berpindah pada pembahasan yang lain. Taibalat tarjamatul Qur'an, terjemahan Al-Qur'an. Kita pada bab terjemahan Al-Qur'an. Qala at-tarjamatu lughatan tutlaqu ala ma'anin tarji' ilal bayan wal idhah. Yang namanya terjemah secara bahasa itu bisa diitlakkan, dimutlakkan terhadap beberapa makna, yang mana nanti kembalinya pada arti al-bayan wal-idhah, menjelaskan, menggamblangkan. Wafil istilah, terjemah secara istilah, at-ta'bir anil kalam bilugatin ukhra. Ini mentakbir, menggambarkan suatu ucapan dengan bahasa yang lain. Ini terjemah. Terjemah atau translate ini menggambarkan, mentakbir suatu ucapan dengan bahasa yang lain. Wa tarjamatul Qur'an, sehingga terjemah Al-Qur'an artinya at-ta'biru an ma'nahu bi lughatin ukhra. Mentranslate makna yang ada di dalam Al-Qur'an dengan bahasa selain bahasa Arab. Taib wa tarjamatu naw'an, sehingga terjemahan Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Ahaduhuma tarjamatun harfiyah. Yang pertama, tarjamatun harfiyah. Terjemahan secara huruf, secara kata per kata. Wadhalika bi ayyu dha'a tarjamatu kulli kalimatin bi iza'iha. Yaitu diterjemahkan satu demi satu kata, kata per kata. Bisa diterjemahkan dalam satu kata atau kata per kata. Asani, yang kedua, tarjamatun ma'nawiyah. Ada yang disebut dengan terjemahan makna. Au tafsiriyah, atau terjemah tafsir. Wadhalika bi an yu'abbara an ma'na al-kalam bi lughatin ukhra min ghairi mura'atil mufradat wa tartib. Yaitu dengan cara mengibaratkan makna yang ada pada Al-Qur'an tanpa memperhatikan kata dan juga susunan yang ada pada ayat tersebut, sehingga tidak letter like. Yang ini langsung diartikan, diterjemahkan sesuai makna ayat, bukan diterjemahkan kata per kata. Misalu zalika qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Dan kita coba terjemahkan dengan dua jenis terjemah ini. Fattarjamatul harfiyah, maka terjemah harfi, kata per kata. Ayu tarjama kalimati hadhil ayah kalimatan kalimatan. Yaitu diartikan satu persatu. Inna, kami, sesungguhnya kami, ja'alnahu, menjadikan ia Al-Qur'an, Qur'anan Arabiyan, bacaan dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, la'allakum, agar kalian ta'qilun, bisa berfikir. Ini jika kita mau memakai metode terjemahan kata per kata. Wa tarjamatul ma'nawi ayu tarjama ma'nal ayati kulliha biqat'in nadhar an ma'na kulli kalimatin wa tartibiha. Yaitu dengan cara qat'in nadhar, ini tidak melihat makna dari masing-masing kata. Artinya langsung diartikan secara makna. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya kalian bisa berpikir. Wa hiya qaribatun min ma'na tafsiril ijmali, dan ini yang lebih dekat dengan makna tafsir secara global. Tapi artinya memang terkadang kita butuh untuk mentafsir, menerjemahkan secara kata per kata. Namun jika memang seperti itu, namun bisa jadi jika digabungkan itu akan menjadi salah makna, atau bisa jadi tidak nyambung antara kata yang sebelum dan setelahnya. Taib, hukmu tarjamatil Qur'an, hukum menerjemahkan Al-Qur'an. Artinya dengan dua metode yang ada. At-tarjamatul harfiyatu bin nisbati lil Qur'ani mustahilatun inda kathirin min ahli al-ilmi. Terjemah kata per kata jika dinisbatkan kepada Al-Qur'an Al-Karim mustahilatun, ini hukumnya mustahil menurut banyak dari kalangan ahlul ilm. Wa dzalika li'annahu yushtaratu fi hadzal naw'i min at-tarjamati syurutun la yumkin tahaqququha ma'aha. Sehingga jika memang ingin menerjemahkan Al-Qur'an kata per kata, ini ada beberapa syarat yang bisa jadi tidak mungkin kita untuk melakukannya. Syarat yang pertama, wujud mufradat fil lughatil mutarjim ilaiha biizai hurufil lughatil mutarjam minha. Adanya kemiripan mufradat kata antara bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Ini syarat yang pertama. Jika memang ingin menerjemahkan Al-Qur'an kata per kata, harus ada kemiripan bahasa yang lain dengan bahasa Arab. Alba wujud adawat lil ma'ani fil lughatil mutarjam ilaiha. Adanya perangkat yang menunjukkan kesamaan makna antara bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Apakah memang ada perangkat yang sama antara bahasa Arab dengan bahasa yang lain jika untuk menunjukkan suatu makna tertentu. Musawiyatin au musyabihatin, mau itu menunjukkan kata yang sama atau persis. Yang pertama kemiripan kata. Syarat yang kedua adanya perangkat yang menunjukkan akan makna tertentu antara bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Tapi syarat yang ketiga, tamatsulul lughatainil mutarjam minha wa ilaiha fi tartibil kalimat hina tarkibuha fil jumal wassifat wal idafat. Seperti itu. Yang ketiga, harus ada persamaan di antara dua bahasa. Dua bahasa, yakni bahasa Arab dengan bahasa yang kita ingin terjemahkan Al-Qur'an tersebut. Harus ada kesamaan dalam sisi susunan jumlah antara dua bahasa tersebut. Sekiranya ada tiga syarat ini, harus ada kemiripan kata, ada perangkat yang menunjukkan makna tertentu, kemudian persamaan susunan bahasa antara bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Wa qala ba'dul ulama, maka sebagian ulama mengatakan innat tarjamatal harfiyah yumkin tahaqququha fi ba'di ayatin aw nahwiha. Terjemahan kata per kata ini mungkin bisa diaplikasikan di beberapa ayat saja. Walakinnaha wa in amkana tahaqququha fi nahwi dhalik muharramah. Namun tetap saja, walaupun sudah bisa ada bahasa yang memenuhi syarat untuk menerjemahkan Al-Qur'an secara kata per kata, namun tetap saja hukumnya muharramah, hukumnya haram, tidak boleh. Li'annaha la yumkin an tu'addiyal makna bikamalihi wala an tu'athira fin nufusi tafsiral Qur'an al-arabiyil mubin. Karena memang tentunya kata yang lain tersebut, bahasa yang lain tersebut tidak mungkin mewakili makna bahasa Arab secara keseluruhan, secara sempurna. Juga tidak akan mungkin memberikan pengaruh yang sama seperti pengaruh yang diberikan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Walaupun memang bisa, tapi tetap hukumnya haram dan juga tidak mungkin memberikan pengaruh yang sama jika ingin mentafsirkan kata per kata. wala darurata tad'u ilaiha, dan memang tidak urgen untuk kita menafsirkan Al-Qur'an secara kata per kata. Lil istighna'i anha bitarjamatil ma'nawiyah, karena memang sudah cukup untuk diterjemahkan secara makna saja. Wa 'ala hadza, sehingga atas dasar ini, fatarjamatul harfiyah, terjemah harfiyah, in amkanat hissan fi ba'dil kalimat fahiya mamnu'atun syar'an, walaupun memang mungkin bisa dilakukan namun secara syariat tetap hukumnya haram. Allahumma illa ayyutarjam kalimatan khasah bilugatin man yukhatibuha man yukhatibuhu liyafha liyafkumaha, kecuali memang ingin mengajarkan kata tersebut pada orang yang kita ajak bicara, maka tidak mengapa. Min ghairi ayyutarjamat tarkib kulluhu, tanpa ia menerjemahkan kalimat secara keseluruhan. Kalau memang ada seorang yang bertanya dan ingin mengetahui arti kata per kata tersebut, maka tidak mengapa. Namun tidak boleh kita susun dari yang sebelumnya kalimat kita menerjemahkan Al-Quran secara harfi menjadi terjemah maknawi. Taib, wa amma tarjamatul ma'nawiyah lil Qur'an fahiyya ja'izah fil asli li'annahu la mahdura fiha. Adapun terjemahan secara makna, maka ini memang hukumnya boleh karena tidak ada larangan. Wa qad tajibu hina takuna wasilatan ila iblagil Qur'an wal Islam, bahkan hukumnya menjadi wajib jika itu menjadi perantara untuk menyampaikan Al-Qur'an dan juga Islam. Ligoirin natikin bil lugatil arabiyah, kepada orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Jadi jika ingin menyampaikan arti dari ayat, jangan disampaikan kata per kata, namun langsung saja secara makna. Lianna iblagho dzalika wajibun, karena memang menyampaikan Al-Qur'an hukumnya wajib. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun, sehingga hal-hal yang dapat menyempurnakan kewajiban maka hukumnya wajib pula. Lakin yustaratu li jawazi dzalika syurutun, namun tetap ada syarat-syarat yang diwajibkan dalam menerjemahkan Al-Qur'an secara makna. Syarat yang pertama, al-awwal, alla tuj'al badilan 'anil Qur'an bihaitsu yustaghna biha 'anhu. Jangan sampai ia menerjemahkan makna tersebut sebagai pengganti dari ayat Al-Qur'an. Artinya tidak perlu ia memakai ayat Al-Qur'an, langsung ia menulis bahasa Indonesianya saja. Wa 'ala hadza falabudda ayyaktubal Qur'an bil lughatil arabiyyah wa ila janibihi hadhihi tarjamah litakun kat tafsir lahu, maka seharusnya memang ditulis dulu Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dengan bahasa Arab, kemudian kita taruh di samping ataupun di bawah bahasa Indonesianya. Ini yang dimaksud tidak boleh dijadikan pengganti dari ayat tersebut. Sehingga kalau ingin menerjemahkan secara tulisan, tulis dulu bahasa Arabnya, baru kemudian artinya secara makna. Asani, syarat yang kedua, ayyakunal mutarjimu aliman bimadlulatil alfaz fil lugatainil mutarjam minha wa ilaiha wa ma taqtadihi hasbasiyat. Yang kedua, seorang yang menerjemahkan betul-betul alim, berilmu, ada ilmunya, betul-betul tahu tentang makna-makna lafaz di dalam dua bahasa tersebut, dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Indonesia contohnya. Dia harus betul-betul tahu makna dari lafaz-lafaz yang akan ia artikan. Syarat yang ketiga, ayyakuna aliman bi ma'anil alfaz asy-syar'iyyati fil Qur'an, yakni ia harus berilmu, mengetahui makna dari kata syariat yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga tidak cukup untuk mengetahui makna lafadznya saja, namun ada makna dari sisi syariat yang perlu ia tahu ketika menerjemahkan Al-Quran secara maknawi. Tapi itu tadi dia tiga syarat. Wala tuqbal at-tarjamatu lil Qur'anil Karim illa min ma'munin 'alaiha, dan tidak akan diterima terjemahan Al-Qur'an kecuali dari orang yang memang terpercaya, para ulama ahlut tafsir. Bihaitsu yakunu musliman mustaqiman fi dinihi, yaitu pada orang yang memang betul-betul baik keislamannya dan mustaqim di dalam agamanya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, la tuqbalit tarjamatu illa min siqatin, tidak akan diterima terjemahan Al-Quran kecuali dari orang yang siqah, orang-orang yang betul-betul terpercaya dalam ilmu tafsir. Ini yang kita dapat sampaikan dalam materi usul fi tafsir. Kemudian kita akan melanjutkan pada materi kitab syarah Taisir Al-Alam dalam kitab mensyarah Umdatul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada hadis yang ke-8, hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita juga telah membaca gharibul hadis. Tapi sekarang kita masuk pada al-makna al-ijmali, makna global dari hadis yang ke 7 ini. Hadis yang ke-7. Qala ishtamala hadzal haditsul azim ala sifatil kamilati liwudhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengandung tentang kaifiah wudu nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, secara keseluruhan. Fa inna Utsman radhiyallahu anhu min husni ta'limihi wa tafhimihi, karena sahabat Utsman radhiyallahu anhu merupakan bentuk bagusnya pengajaran dan pemahaman ia. 'Allamahum sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tariqin amaliyah. Beliau mengajarkan para sahabat yang lain bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan metode langsung mempraktekannya. Liyakuna ablag tafahuman wa atamma tasawuran fi adhanihim, agar lebih bisa dipahami maknanya dan lebih tergambarkan pada pikiran mereka. Fa innahu da'a bi ina'in fihi ma, beliau membawa bejana yang berisikan air. Wali alla yalusahu lam yakmaz yadahu fihi, agar bagaimana air ini tidak terkotori, beliau tidak mencelupkan tangannya langsung ke dalam bejana tersebut. Wa innama sabba ala yadayhi thalatha marat hatta nadhafata, namun beliau hanya menuangkan air pada tangannya sebanyak 3 kali sampai memang keduanya bersih. Wa ba'da dzalika adkhala yadahul yumna fil ina, baru kemudian beliau memasukkan tangan kanannya di dalam bejana tersebut. Sehingga caranya tidak langsung mencelupkan tangan di dalam bejana, namun menuangkan air yang ada pada bejana tersebut sebanyak 3 kali. Lantas kemudian baru memasukkan tangan kanan ke dalam bejana tersebut. Wa akhadha biha ma'a tamadmudin minhu wastansyaqa. Lalu kemudian mengambil air dari kanan, tangan kanan tersebut, berkumur-kumur, beristinsyat, summa ghassala wajhahu 3 marrat. Mengambil air berkumur-kumur, lantas memasukkan air ke dalam hidung. Summa ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian setelah melakukan itu, beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Summa ghassala yadayhi ma'al mirfaqaini 3. Kemudian mencuci kedua tangan dan juga sikunya sebanyak 3 kali. Ini urutannya. Mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air, mengeluarkan, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan dan siku 3 kali. Tsumma masaha jami'a ra'sihi marratan wahidah. Kemudian mengusapkan air tersebut pada seluruh bagian kepala 1 kali. Tsumma ghassala rijlaihi ma'al ka'baini 3. Kemudian mencuci kedua kaki sampai ke tumit, sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Falamma faragha radhiyallahu anhu min hadha at-tatbiq, ketika beliau telah menyelesaikan praktek wudu ini, akhbarahum annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa mithla hadzal wudu. Beliau memberikan pengajaran pada para sahabat yang lain bahwasanya seperti inilah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Walamma faragha sallallahu alaihi wasallam min hadzal wudu'il kamil, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan wudu yang sempurna ini, akhbarahum annahu man tawaddaa mithla wudu'ihi wa shalla rak'ataini muhdiran qalbahu baina yadayhi rabbih azza wa jalla fihima. Kemudian setelah berwudu secara sempurna, beliau kembali mengajari, memberikan pengajaran bahwasanya siapa yang setelah melakukan wudu kemudian melakukan sholat 2 rakaat, betul-betul menghadirkan kalbunya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu bi fadlihi ta'ala yujazihi ala hadzal wudu'il kamil, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan wudunya tersebut. Wa hadhihi sholatil khalisah bi ghufran ma taqaddama min dambi, Allah Subhanahu wa taala akan membalas ia setelah melakukan wudu yang sempurna kemudian melakukan salat 2 rakaat dengan betul-betul menghadirkan hatinya, yakni Allah Subhanahu wa taala jamin dengan pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini makna global dari hadis yang kita bahas sekarang. Tentunya yang namanya permasalahan fikih, tentu di sana terdapat ikhtilaf bainal ulama. Tips, maka kita akan bahas khilaf yang terjadi pada hadisnya. Dalam kitab tafsir kita belajar khilaf, kemudian kembali dalam materi fikih kita pun dapat materi tentang ikhtilaful ulama kembali. Tips, qala ikhtilaful ulama. ذهب الأئمة أبو حنيفة مالك شافعي سفيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب. Beberapa imam seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan juga selain dari mereka berpendapat bahwasanya hukum beristinsyat, memasukkan air ke dalam hidung, hukumnya mustahab ketika berwudu, bukan kewajiban. Wal masyhur indal imami Ahmad al-wujub, namun pendapat yang masyhur menurut Imam Ahmad, ya ini sifatnya adalah wajib. Fala yasihul wudu'u bidunihi wa huwa madhhabu Abi Layla wa Ishaq wa ghairihima, maka tidak sah wudu tanpa melakukan istinsyat sebagaimana madhabnya Abu Layla, Ishaq bin Rahuya wa ghairihima, dan selain dari keduanya. Sehingga istinsyak, ikhtilaf yang pertama, istinsyak hukumnya wajib, bukan mustahab. Istadallal awwalun ala qawlihim bihadith, para imam yang ada di kelompok pertama, yaitu berdalih dengan hadis asrun min sunanil mursalin, ada 10 perkara dari sunnahnya para nabi. Minha al-istinsyar, diantaranya melakukan istinsyar. Mereka mengatakan istinsyar hukumnya mustahab dari hadis ini. Ada 10 perkara min sunanil mursalin, yang merupakan sunnahnya para nabi. Wa sunnatu ghairul wajib, sehingga sunnah bukan hukumnya wajib. Wastadallal mujibun biqaulihi ta'ala, kemudian orang-orang ulama yang mengatakan hal tersebut wajib membantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fagsilu wujuhakum wal anfa minal wajhi, maka cucilah wajah kalian, yang namanya hidung juga termasuk bagian dari wajah. Wabil ahaditsil katsiratis sahihah min sifatin fa'alahu sallallahu alaihi wasallam wa amarahu bidzalik, sehingga lebih kuat dalil yang diberikan oleh ulama yang mengatakan istinsyak hukumnya wajib. Wa ajabu an dalil ghairil mujibin bi annal murada bisunnah fil hadis at-tariqah. Kemudian kembali orang-orang yang mengatakan, kalangan ahlul ilmi yang mengatakan istinsyak hukumnya mustahab. Wa ajabu an dalil ghairil mujibin, kemudian kembali dibantah, bi annal murad bisunnah fil hadis at-tariqatu, bahwasanya pada hadis asrun minas sunanil mursalin, 10 dari sunnahnya orang yang diutus, yakni kalangan nabi, yakni di sini at-tariqah, yang dimaksud adalah kebiasaan. Ada 10 hal yang merupakan kebiasaan para nabi. Li'anna tasmiyatas sunnah ghairul wajib istilahun minal fuqaha il mutaakhirin. Al-muhim ini dari sisi istilah saja. Walihada warada fi kathirin minal ahadith wa minha ashrun minal fitrah. Namun kembali dibantah hadis ini, dalam sebagian riwayat datang dengan lafad ashrun minal fitrah, bukan ashrun min sunan. Wala syakka fi sihhatil madhhabil akhir li quwwati adillatih. Namun tidak diragukan lagi, lebih kuat pendapatnya orang-orang yang mewajibkan, ini para ulama yang mewajibkan hukum beristinsyak. Wa adam ma yu'aridhuha fi ilmi wallahu a'lam. Wa qad ittafaqal ulama ala wujub mashir ra'si. Para ulama berittifaq, bersepakat untuk menghukumi wajib mengusap kepala. Wattafaqu aidan ala istihbabi mashi jami'ihi, dan mereka bersepakat juga ala istihbab mashi jami'ihi, ini seluruh bagian kepala wajib untuk dibasuh. Walakin ikhtalafu, namun mereka berbeda pendapatnya, padahal hal yujzi'u mashu ba'dihi aula budda min mashihi kullih, apakah mencukupkan membasuh sebagian kepala saja atau memang harus semuanya. Fadhahaba Tsauri wal Auza'i wa Abu Hanifah wa Syafi'i ila jawazil iktisar ala ba'dihi, sehingga Tsauri Sufyan Tsauri, Al-Auza'i, dan juga Abu Hanifah mengatakan boleh untuk membasuh sebagian kepala saja. Wa dhahaba Malik wa Ahmad ila wujubi isti'abihi kullih. Namun Imam Ahmad dan juga Imam Malik berpendapat wajib untuk membasahi seluruh kepala. Istadalla al-awwalun biqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum ala annal ba'a litab'id. Kelompok yang pertama dari kalangan ulama berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepala kalian. Kata bi ru'usikum ada huruf ful ba, bahwasanya ba di situ menunjukkan sebagian atau separuh. Jadi basuhlah separuh dari kepala kalian, seperti itu maknanya. Wastadallal mujibun limashihi kullihi bi ahaditsa katsirah. Namun al-Imam Ahmad dan juga Imam Malik membantah dengan banyak hadis yang menunjukkan wajib untuk membasuh seluruh kepala. Kulluha tasifu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hadis tersebut menyebutkan tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan juga mereka membantah bahwasanya huruf ba pada ayat tersebut bukan untuk tab'id, bukan untuk menunjukkan sebagian atau separuh. Namun ya ini menunjukkan makna al-ilsaf. Ya ini harus mengenakan, harus menyentuh keseluruhan, sehingga saling kontradiksi antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Qala Ibnu Al-Qayyim lam yasih fi haditsin wahid annahu iktasara ala mashi ba'di ra'sihi al-battah. Tidak sah dalam satu hadis pun bahwasanya seorang boleh mencukupkan membasuh sebagian kepala saja. Tidak ada dalam hadis apapun yang disebutkan seperti itu. Oke, kemudian kita ambil sebagian faedah dari hadis ini. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, masyru'iyah ghuslil yadain thalath qabla idkhaliha fi ma'il wudu inda tawaddu. Disyariatkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum memasukkan pada bejana atau bak mandi yang dipakai airnya untuk berwudu. Asani yang kedua, at-tayamun fi tanawuli ma'il wudu li ghuslil a'dha. Yakni mendahulukan yang kanan dalam memakai air wudu untuk mencuci anggota-anggota wudu. Basuh kaki dengan menggunakan tangan kanan, seperti itu. Yang ketiga, masru'iyatit tamadmud wal istinsyak wal istinsar ala hadat tertib. Disyariatkan berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsar sesuai dengan urutannya. Wala khilafa fi masru'iyatihima. Faedah yang keempat, ghuslul wajhi thalathan. Dalam berwudu mencuci muka sebanyak 3 kali. Faedah yang kelima, ghuslul yadain ma'al mirfaqaini thalathan. Cuci kedua tangan sekaligus siku sebanyak 3 kali. Kemudian yang selanjutnya, mashu jami'ir ra'si marratan wahidah. Mencuci atau membasuh kepala sebanyak 1 kali. Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini thalathan. Mencuci kedua kaki sampai pada mata kaki sebanyak 3 kali. Selanjutnya, wujubut tartib fi dzalika. Ini wajibnya mempraktekkan urutan. Ini wajib berurutan dalam hal wudu. Yang 9, inna hadhihi sifatu hiya sifatu wudu. wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kamilah. Dalam hadis demikianlah sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, secara keseluruhan. Kemudian yang ke-10, masyru'iyatis shalah ba'dal wudu. Disyariatkannya melakukan salat setelah berwudu. Sampai di sini dulu, masih ada tersisa beberapa faedah. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Fa nabtafi bihadza al-muddar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.